الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وفي هذه الغزوة أنه قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب وقاله في غزوة أخرى قبلها اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين وهما روايتان عن أحمد أحدهما أنه لا بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الشافعي. Pasal di perang ini, perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala qatilan, siapa yang membunuh seseorang dari kalangan musuh, lahu alaihi bayyinah, yang dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya, falahu salabuhu, maka untuknya apa yang menjadi perbekalan orang itu, pedangnya, baju besinya, helm perangnya, pokoknya apa yang dimiliki maka akan menjadi miliknya. Waqalahu bi ghazwatin ukhra qablaha, dan juga Rasulullah SAW mengatakan hal yang serupa di perang sebelumnya, perang sebelum Hunain. Fakhtalafa al-fuqaha, maka para ulama pun berselisih pendapat tentang masalah ini. Hal hadha salabu mustahaqqun bisyar au bisyart, apakah salab, salab ini adalah yang kita katakan tadi, barang yang dibawa oleh barakallahu fikum orang yang kafir tadi yang dibunuh, apakah dia berhak salabnya ini bisyar dengan syariat atau bisyar atau dengan syarat. Ala qaulaini wa huma riwayatani Ahmad, dua pendapat, dan dua pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad. Yang pertama annahu lahu bisyar, secara bisyar maksudnya secara otomatis, siapa yang membunuh kufar dalam medan perang dalam keadaan dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya, maka apa yang dimiliki orang kafir yang terbunuh itu akan menjadi milik kaum muslimin, yang memilikinya adalah yang membunuhnya. Barakallahu fikum. Secara syar'i otomatis dia akan memilikinya, disyaratkan oleh imam atau tidak. Wa huwa qaulus Syafi'i, dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Wa sa'ada annahu la yastahiqu illa bi syartil imam, wa huwa qaulu Abi Hanifah. Yang kedua, dia tidak boleh memilikinya dan tidak berhak untuk mengambilnya kecuali imam yang memberikan syarat. Bahwa qaulu Abi Hanifah dan pendapat Abu Hanifah. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala yustahaqqu illa bi syartil imam ba'dal qital. Katakan Imam Malik rahimahullah, tidak bisa diambil barang orang tersebut kecuali dengan syarat yang disebutkan oleh imam setelah peperangan. Kalau nasqablahu lam yajuz, kalau dinaskan sebelahnya maka tidak diperbolehkan. Qala Malik walam yablughni anna Nabi SAW qala dhalika illa yawma Hunain. Kata Malik rahimahullah, tidak sampai kepada aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kecuali di perang Hunain. Wa inna ma naqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dan ibaradal qital, yang ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nafilah setelah peperangan. Nafilah itu artinya pemberian-pemberian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar jatah yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Wa ma akhadhu an-nizai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-imam wal hakim wal mufti. Titik perselisihannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai seorang imam, penguasa maksudnya, wal hakim, dia juga sebagai hakim, beliau juga sebagai mufti. Qawar rasul faqad yaqulul hukmu bimansibir risalah. Dalam kondisi beliau sebagai rasul, boleh jadi beliau menetapkan hukum dalam kondisi kedudukan beliau sebagai seorang rasul. Yakunu syar'an, maka jadilah itu sebagai satu syariat. Aman ila yaumil qiyam, umum sampai hari kiamat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Seperti ucapan Rasulullah, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini, agama kita ini, ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, fa huwa raddun, maka yang diada-adakan itu akan tertolak. Wa qawluhu man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim fa laysa lahu min az-zar'i syai' wa lahu nafaqatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim, barang siapa yang menanam tanaman di tanah milik orang lain tanpa seizin pemilik tanah, maka si yang menanam ini tidak bisa mengambilnya. Alaysa lahu min az-zar'i syai, tidak boleh lagi diambil, tidak boleh dia cabut, tidak boleh dia apa. Walahu nafaqatuh, yang boleh dia minta adalah nafaqah, yakni biaya yang dikeluarkan untuk menanamnya. Misal, ini ada tanah, tanah sekitar 1 hektar, 2 hektar mungkin, kosong, aman, tidak ada yang ngolah, utang orang bilang. Kemudian barakallahu fikum, dia sudah tanya ke sana kemari, siapa pemilik tanah ini? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Dia tanya sana, tanya sini, tidak ada yang tahu. Akhirnya dia garap. Dia sewa traktor, dia bajak, bersihkan. Kemudian dia sewa orang untuk bedeng. Kemudian dia beli bibit, kemudian dia tanam. Begitu satu bulan ini pepaya sudah naik, masya Allah, gagah ini pepaya, 2000 pohon. Datang orang, siapa yang tanam di sini? Loh, kita yang tanam. Siapa tanah ini? Entah. Siapa tanah ini? Entah. Tanya-tanya orang, nggak ada yang tahu. Maka kita tanam. Oh, ini tapi tanah. Kalau dia ngaku tanah dan ada buktinya bahwa dia tanah, ya sudah. Bagaimana? Tinggal atur, bagaimana cara mengatur. Kalau kau mau saya sewa, karak, ya kan? Atur. Kalau enggak, nanti keluar. Maka dia berhak untuk ini. Ana so sewa, so sewa traktor, ana so sewa orang, ana so beli bibit, ana pedoi keluar di sini habis 10 juta. Baru batar, 10 juta. Teruskan jo. Mari kita. Dalam kondisi seperti ini, orang yang bercocok tanam ini sudah rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Barakallahu. Rugi waktu. Uangnya mungkin kembali, tapi waktunya sudah terlewatkan tanpa dia memperoleh keuntungan sepeser pun. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia mau kerjasama ke atau apa ke, kalau bahasa bi, terserah mereka. Tapi kalau yang pemilik tanah menuntut, maka yang bercocok tanam boleh untuk meminta, barakallahu fiikum, uang yang telah dikeluarkan untuk bercocok tanam di situ. Barakallahu fik. Walahu nafaqatu. Wa kahukmihi bisyahidi wal yamin wa bisyufaati fi ma lam yuqsam. Bisyahidi wal yamin, demikian juga ketika orang melakukan, barakallahu fikum, pertikaian, ada klaim dari seseorang tentang sesuatu yang ada pada orang lain, maka yang diminta adalah lakabayyin. Ada bukti, laka syahid, adakah engkau memiliki saksi? Kalau dia mengatakan, oh enggak, Anda tidak punya. Falaka yaminuhu, maka yang tertuduh tadi, barakallahu fikum, diperintahkan untuk bersumpah. Wallahi ini tanah saya. Karena hukum asal, bahwa sesuatu itu dipegang oleh pemiliknya. Seperti ini misalnya, nih, kopiah saya ini. Selama ada di kepala saya, berarti itu pula punya saya, kan demikian. Ini hukum asal bahwa ketika kopiah ini saya pakai, berarti ini punya saya. Hukum asal. Ketika ada orang datang pada saya, tapi kopiah itu yang anda pakai. Maka hukum yang berlaku, yang ngaku-ngaku ini harus mendatangkan bukti. Bahwa kopiah ini kopiah milik dia. Dan saksi. Kalau tidak dia miliki, maka saya cukup mengatakan, Allah ini milik saya. Tapi kalau dia bisa membuktikan, itu kopiah ada tanda begini di sini, sini, sini, sini, sini. Walaupun saya mengatakan ini kopiah saya, walaupun banyak kopiah di rumah mungkin ada 10 mungkin, ya kan? Tapi setelah dia, daripada kita tukar ini dan ya, kopiah kan sekarang kita tukar. Atau mungkin dia pernah datang ke rumah, kemudian kita tinggal DP kopiah. Ya kan begitu? Oh, kita tidak tahu yang mana kopiahnya ini. Kopiah ini kurang lebih sama, kurang lebih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhasil barakallahu fiikum. Rasul sebagai seorang hakim, sebagai rasul, sebagai amir, sebagai apa lagi? Mufti. Seperti juga wa bisyufa'ati fi ma lam yuqsam. Syufa'ah fi ma lam yuqsam. Ketika ada orang yang memiliki tanah, ditetapkan bahwa tanah itu milik dia. Barakallahu fiik. Dia dengan saudaranya, laki-laki dua orang, tanah warisan, cuma berdua dia. Tanah ini belum dibagi, malam yuksam, belum dibagi batasan-batasannya. Sebelah timur, sebelah barat, bagaimana, belum dibagi. Pokoknya itu milik dua orang. Kemudian yang satu, si A ini menjual punya dia. Menjual ke orang lain. Maka si B ini boleh mengatakan, oh tidak boleh. Ini duit ente. Dia kembalikan uangnya orang yang membeli tadi. Malam yuksam, selama tidak atau belum dibahagi ini tanah. Kalau sudah dibahagi, kalah. Tapi lebih utama untuk ditawarkan kepada orang yang paling dekat di situ. Saudaranya kek, dia mengatakan ini tanah, kau saja yang beli, ini uangmu, tanah kelas punya ente semua. Itu lebih bagus, barakallahu fiik. Jangan dijual ke orang lain, kemudian muncul sengketa baru di belakang. Wala hawla wala quwwata illa billah. Walaysa li ahadihima maziyatun 'alal akhar fala yakunu dhalika zulman. Walaysa li ahadihima maziyah 'alal akhar, di sini tidak ada maziyah, tidak ada kelebihan. Apaan? Tadi wa kahukmihi bisyahidi wal yamini wa bisyufati fi ma lam yuqsam. Maka dia qulu bi mansibil fatwa. Ini terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sebagai seorang rasul bahwa yang beliau sampaikan itu hukum tapi syariat. Terkadang beliau berbicara sebagai seorang mufti ka qaulihi li Hind bintu Utbah imraat Abi Sufyan. Waqad syakat ilaihi syuhha zawjiha wa annahu la yu'tiha ma yakfiha. Rasulullah SAW berbicara dalam posisi sebagai seorang mufti. Seperti ketika Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengeluhkan kepada Abu Sufyan tentang syuh, kekikirannya terhadap istrinya. Radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Wa annahu la yu'tiha ma yakfiha. Sang istri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya tidak memberikan kepada aku yang mencukupi aku dan anak-anak. Bagaimana ini ya Rasulullah? Padahal duitnya ada. Cuma untuk dia berikan kepada aku, dia tidak berikan sesuatu yang mencukupi. Kata Rasulullah SAW, khudi ma yakiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah dari dia untuk engkau kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan. Fahadi futiya la hukum, ini adalah fatwa bukan hukum. Barakallahu fiik. Fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idla yad'u bi Abi Sufyan, lam yad'u bi Abi Sufyan wa lam yas'alhu an jawabi ad-da'wa wa la sa'alahum al-bayyinah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar memberi fatwa, tidak perlu memanggil Abu Sufyan, apakah benar ente tidak ngasih uang istrimu yang mencukupi? Tidak ada juga diminta bukti. Barakallahu fiik. Wala sa'alaha al-bayyinah, dan juga ditanya perempuan ini, mana buktinya bahwa engkau tidak diberi sesuatu yang mencukupi engkau? Tapi sekedar Rasulullah SAW memberikan fatwa. Waqad yaqulu bi mansibil imamah. Terkadang pula Rasulullah SAW berbicara dalam kapasitas beliau sebagai seorang imam, pemerintah, penguasa. Fayakunu maslahatan lil ummah fi dzalikal waqt. Maka itu sebagai kemaslahatan untuk umat pada saat itu, wa dzalikal makan, dan di tempat itu. Wa la tilkal hal, dan di keadaan itu. Perkelabik. Waktu itu, tempat itu, dan keadaan itu. Fayalzamu min ba'dihi minal a'immah mura'atu dzalika ala hasabil maslahah. Maka setiap imam-imam, setiap penguasa harus memperhatikan kondisi ini, kondisi, tempat, keadaan, waktu. Barakallahu fiik. Karena fatwa bisa berubah karena keadaan-keadaan. Asbal maslahah. Sayyid. Ala hasbil maslahati allati ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam zamanan wa makanan wa hala. Dalam kondisi tempat, waktu, dan keadaan. Wa minha huna takhtalifu al-a'immatu fi katsirin min al-mawadi' allati fiha atharun anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah banyak perselisihan di antara para ulama karena cara mereka memandang yang berbeda. Qauli sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan falahu salabuhu. Kita kembali ke pembahasan kita. Siapa yang membunuh seorang musyrik dalam peperangan, maka untuknya apa yang dimiliki orang kafir tersebut, musyrik tersebut. Kalau dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya. Al-qalahu bimansibil imamah. Apakah beliau mengucapkannya ini sebagai posisi sebagai seorang imam, sebagai penguasa? Yakun hukmuhu muta'alliqan bil a'immah. Maka hukumnya ini berhubungan dengan penguasa. Aw bi mansibir risal, atau beliau mengucapkan ini karena kapasitas beliau sebagai seorang rasul, wan nubuwah dan kenabian, fayakunu syar'an 'amman, sehingga hukum ini dianggap syariat secara umum. Wakadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu adalah miliknya. Tanah yang mati maksudnya tanah yang tak memiliki tuan. Barakallahu fiik. Yani hutan belantara, hutan. Tidak ada yang memilikinya. Sehingga kalau sekarang ini susah sekali mendapat tanah yang seperti ini. Barakallahu fiik. Kecuali sangat jauh dari permukiman. Sekarang tanah orang dari tempat tinggalnya untuk dia sampai ke kebunnya yang sudah dia garap, yang sudah dia buka, sampai berjam-jam perjalanan. Imma jalan kaki, wa imma dengan kendaraan. Barakallahu fiik. Tapi kalau seadanya dia berhasil tempat, kemudian dia membuka lahan, biasanya lahan-lahan yang memang disengaja dibuka, siapa yang mau datang ke sana silahkan, berkelabik, buka seluas daerah-daerah transmigrasi misalnya, memang pemerintah yang membuka misalnya, kan gitu, diberikan 2.000 meter untuk perumahan, rumah dan kebun dekat dia, dan 2 hektar lagi tanah untuk bercocok tanam per satu rumah tangga. Barakallah. Tapi kan di transmigrasi yang seperti ini jauh sekali dari pemukiman. jalan belum bagus, macam-macam lah. Banyak kendala-kendalanya. Tiga sedikit orang yang mau datang ke sana. Nanti setelah terbuka, baru orang pada berlomba-lomba. La haula wa illa billah. Intinya barakallahu fikum. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kapasitas beliau sebagai seorang rasul, terkadang sebagai mufti, terkadang sebagai hakim. Inilah yang menjadikan para ulama kita terkadang berselisih tentang satu hukum. Baik. Kalau itu kapasitasnya sebagai seorang rasul, seorang pemimpin, maka itu adalah baik. Al huwa syar'u 'am am li kulli ahad. Maka ini syariat secara umum. Maka dari kalau man ahya ardan mayyitan mayyitatan fahiya lahu, seperti juga ketika Rasul mengatakan siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yang tak bertuan, dia garap, dia olah, dia tanami, dia rawat, maka itu akan menjadi milik dia. Hal huwa masyru'un 'amun li kulli ahad, apakah ini disyariatkan untuk setiap orang umum? Idan fihi al-imam, adina fihi al-imam awlam ya'zan, yani diizinkan oleh penguasa atau tidak, maka itu menjadi hak milik dia karena syariat yang berbicara. Aw huwa raji'un ilal a'immati fala yumlaku bil ihya'i illa bi idzil imam. Aw huwa raji', nah, kalau di negeri kita ini ya seperti itu, siapa yang membuka lahan kemudian dia mengolahnya setelah 3 tahun atau berapa tahun, maka dia boleh mengurus kepemilikannya dengan bertahap. Kelurahan mungkin dulu, kemudian setelah itu ke pertanahan untuk dibuatkan sertifikat. Fala yumlaku bil ihya illa bi idzil imam. Alal qawlain, dua pendapat. Al aula al awwal asy-Syafi'i wa Ahmad fi zahiri madhhabihima. Barakallahu fikum. Ini syariat. Artinya diizinkan imam atau tidak, maka itu akan menjadi miliknya. Pendapat yang kedua, li Abi Hanifah, yakni harus ada izin dari imam. Wa farraqa Malik bainal qawlaini al-wasi'ah wa ma la yatashaha fihi an-nas wa baina ma yaqau fihi at-tashah. Fa'tabara idzul imami fis-tsani dunal awwal. Yani kalau daerah itu daerah orang yang banyak sengketa, ya barakallahu fiik. Beda dengan daerah-daerah yang memang sedikit penduduknya. Baik. Sampai ada daerah-daerah barakallahu fiik sangat luas, luas. Baik. Penduduknya sangat sedikit. Bahkan penguasa di situ mengatakan, "Siapa mau tinggal di sini, saya kasih 5 hektar." Sendiri bekerja 5 hektar, bikin apa? Baru mau pacol di sini 5 hari, susah nak bayar utang. Barakallahu fiik. Tapi kalau memang orang pengen untuk bercocok tanam, biar 2 hektar biasa saja sendiri. Barakallahu fiik. Dengan dia menata bagaimana pengolahannya. Apa yang harus diolah di sini, kemudian di sana, kemudian terus banyak bisa dialakukan. Tinggal barakallahu fikum, pengolahan tanah kan bukan cuma sekedar diolah. Barakallahu fikum, adalah penjualannya, mau dijual kemana nih? Walaupun banyak hasilnya, tapi kalau tidak tahu mau dijual di mana, ya sama saja. Barakallahu fikum. Antum di kampung semua orang punya kebun pisang, ya dijual pisang kemana? Semua orang punya pisang. Hasil barakallahu fikum. Pendapat yang kedua adalah harus dengan izin imam. Kalau ada izin imam maka silahkan. Kalau tidak maka tidak boleh. Faslun. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lahu alaihi bayinah dalil ala mas'alatain. Masih ada hubungannya dengan pembahasan kemarin tadi. Siapa yang membunuh seorang kafir dalam peperangan dalam keadaan dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya, maka untuknya apa yang dimiliki oleh orang musyrik tersebut yang telah mati. Lahu alaihi bayyinah dalil ala masalatain. Dua masalah. Pertama, anna da'wal qatil annahu qatala hadzal kafir la tuqbalu fi istihqaqi salabihi. anna da'wal qatil annahu qatala hadzal kafir, bahwa pengakuan sepihak, barakallahu fik, saya yang bunuh si fulan ini, la tuqbalu fi istihaqi salabihi, tidak bisa diterima. Harus ada apa? Harus ada bayyinah, harus ada bukti. Jadi sekedar ngaku-ngaku tidak bisa. Ini hukum, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya setiap orang yang ngaku itu diberikan apa yang dia akui, maka orang-orang akan ramai-ramai mengakui hak milik orang lain. Barakallahu fikum. Dan mengakui darah orang lain. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi yang ngaku-ngaku ini harus mendatangkan bukti. Barakallahu fikum. Anda ngaku, buktinya apa? Barakallahu fikum. Oh, dia kata, dia dulu ngutang ke ana. Mana buktinya? Oh, cuma saudara ngaku, dia ngutang. Semua orang bisa begitu. Si pula juga bisa berbalik mengatakan, ente juga ngutang ke ana dulu. Kan demikian. Maka perlu ada apa? Bukti pencatatan. Ada akad. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain illa ajalin musamman faktubu. Wal yaktub bainakum katibun wa la yaba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati ay yumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil 'adl wastashiru shahidain min rijalikum. Illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fadudzkira ihdahuma wa la yaba ash-shuhada idza ma du'u. Ini jelas, barakallahu fikum. Kenapa kita harus barakallahu fikum melakukan pencatatan utang piutang? Untuk menghindari adanya kesalahpahaman nanti. Sudah dibayar ngakunya belum dibayar. Ndak ngutang ngakunya pernah ngutang dan seterusnya. Ngakunya barakallahu fikum 10 juta padahal cuma 5 juta. Maka perlu apa? Ada pencatatan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkar. Yang ngaku-ngaku tadi dia tidak memiliki bukti, ana tidak punya bukti. Tapi itu punya saya. Saya tidak punya apa-apa. Walaupun pada hakikatnya engkau yang memilikinya. Mungkin dia punya sertifikat, tapi sertifikatnya hilang. Kan boleh jadi. Ana punya bukti, ana punya sertifikat, tapi sertifikat hilang. Ya berarti tidak ana punya bukti. Barakallahu fiik. Sama seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika baju besinya dijual di pasar oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi jual baju besinya Ali bin Abi Thalib, padahal saat itu dia jadi khalifah Amirul Mukminin. Orang-orang mengatakan, ini baju besinya khalifah. Ya, ini Ali bin Abi Thalib. Dilaporlah ke sana. Ya, Amirul Mukminin, baju besi nanti dijual di pasar. Muhakamah, akhirnya apa? Ali muhakamah seorang hakim. Hakim muslim tentunya. Dipanggillah orang ini, orang Yahudi ini. Barakallahu fik. Ali Syuraih mengatakan, ya Amirul Mukminin, laka bayyinah. Kau punya bukti, kau punya saksi. Ini umbur dengan anakku Hasan. Umur dengan aku. Kata Hakim Syurai, Qadi Syurai, ini iya betul, umur boleh dijadikan saksi. Tapi anakmu ini Hasan tidak bisa. Kau tidak percaya dengan dia? Saya percaya dengan dia. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan Sayyidu Syababi Ahli Jannah, tapi dia tidak bisa dijadikan saksi. Barakallahu abik. Karena dia anakmu. Maka karena tidak cukupnya saksi, karena saksi harus dua orang, alas, hakim memutuskan, tak, ini baju besi milik Yahudi. Yang pada hakikatnya siapa punya? Ali bin Abi Thalib yang punya. Jadi, kata Yahudi tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Jadi, hakimnya seorang muslim yang aku bersiteru dengannya adalah seorang khalifah. Barakallahu fiik. Semestinya ya kalau hitung-hitungan barakallahu fiik dia yang menang. Ini kan bisa diapain kan? Yang sebenarnya tidak bisa dijadikan saksi. Bolehlah. Akhirnya apa? Dikembalikan. Ya Amirul Mukminin, ini adalah baju besi milik engkau. Aku dapat ketika tercecer, jatuh dari kendaraanmu, aku mendapatkannya. Aku yang menjualnya. Tapi belum laku-laku ini, aku kembalikan milik. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Maka aku hadiahkan kepada engkau, karena engkau sudah masuk Islam, aku hadiahkan ini untuk engkau. Indahnya barakallahu. Kata Yahudi, bihada qamatis samawati wal ard. Dengan inilah, dengan keadilan yang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menegakkan langit dan bumi. Barakallahu fi. Nah, kita cukup sampai sini lah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.